Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي masih kita berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu khairihi wa syarrihi yang baiknya maupun yang buruknya. Semua dengan qada'illahi wa qadarih. Semuanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi, ikhwan ibn a'azakumullah, apa yang Allah takdirkan seluruhnya adalah dengan keadilan Allah, dengan hikmah Allah, dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang barur rahim. Maha baik, dan maha pemberi rahmat, maha adil, maha penyayang. Sehingga dalam zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW disebutkan kata-kata atau kalimat wasyarru laisa ilaik, dan kejelekan tidak dinisbatkan kepadamu. Manabina azakumullah, sekarang masalah penisbatan. Kenapa dikatakan wasyarra laisa ilaik, bahwa kejelekan bukan atau tidak kepadamu? Yani apa yang Allah takdirkan semuanya adalah dengan kebaikan dan hikmah. Maka bagi Allah semua yang Allah takdirkan adalah baik. Tetapi ketika kita melihat sesuatu yang di mata kita itu adalah jelek, maka kita yakin pasti ada hikmah di balik itu yang Allah kehendaki dan itu baik. Ini hikmah di balik kejelekan tadi pasti baik. Karena Allah memiliki sifat adil. Kita sampai pada ucapan beliau, fa in qila lima tanqati' nisbatuhu ilaihi khalqan wa masyi'ah. Kenapa tanqati', kenapa terputus nisbatnya kepada Allah Subhanahu wa taala khalqan wa masyi'ah? Qila dikatakan huwa min hadhihi al-ji'ah laisa bi syarr. Karena kalau disebutkan kepada Allah, bukan lagi Allah berbuat kejelekan, tetapi Allah Subhanahu wa taala berbuat keadilan. Iya kan? Si fulan tertimpa kejelekan. Itu kalau kepada si fulan kita katakan dia dalam keadaan tertimpa kejelekan-kejelekan. Tetapi ketika kita berbicara yang menakdirkan, apakah Allah berbuat kejelekan dengan kejadian itu, dengan menakdirkan seperti itu? Bukan. Allah berbuat keadilan. Mafhum ya? Bisa dipaham. Maka min hadhil jiha laisa bi syarr. Itu bagi Allah bukan syarr. Fa inna wujudahu huwal mansub ilaihi. wa huwa min hadhil jiha laysa bi syarrin, karena keberadaannya memang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari sisi Allah laysa bi syarr, maka itu bukan kejelekan. Allah tidak berbuat kejelekan. Allah menakdirkan semua yang terbaik, yang paling adilnya. Wa syarra alladhi fihi min adami imdadihi bil khairi wa asbabihi. Wa syarr, sedangkan kejelekan, alladhi fihi min adami imdadihi bil khairi wa asbabihi. Kejelekan akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka kebaikan, atau tidak memberikan kepada mereka sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan. Wal adam laisa bi syai', sedangkan adam, ketidakadaan, itu bukan dianggap sesuatu. Berarti Allah Subhanahu wa taala maknanya Allah memberikan kebaikan pada sebagian dan Allah tidak memberikannya pada yang lain, sehingga terjadi kejelekan pada mereka. Kenapa? Karena Allah berbuat jelek pada mereka? Bukan. Karena Allah tidak memberikan kebaikan. Allah Maha Kaya, yu'ti man yasha', Allah memberikan pada siapa yang dikehendaki dan menahannya dari siapa yang dikehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Itu fadilah dari Allah. Allah berikan pada siapa yang dikehendakinya. Hatta yunsab ila man biyadihil khair. Maka al-adam, ketidakadaan, itu bukan sesuatu, apalagi dibilang sesuatu kejelekan, yang dinisbatkan kepada Allah yang di tangannya segala kebaikan. Keliru bahasanya. Harusnya bahasanya Allah tidak memberikan kebaikan kepadanya, sehingga terjadi kejelekan-kejelekan pada mereka. Fa in aradta mazida idahi dzalik fa'lam anna asbabal khairi thalatha. Kalau engkau menginginkan tambahan penjelasan, maka ketahuilah bahwa penyebab-penyebab adanya kebaikan itu tiga perkara. Pertama, ijad, diwujudkan. Kedua, i'dad, diberi tambahan atau diberi perlengkapannya. Wal imdad, dijaga terus supaya dalam keadaan seperti itu tidak berubah. Baik. Fa ijadu hadzal khair, maka yang mewujudkan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ila Allah, maka kebaikan dinisbatkan kepada Allah. Allah yang memberikan kebaikan. Wa kadzalika i'daduhu wa imdaduhu, demikian pula penambahannya, demikian pula penjagaannya agar tetap baik, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau Allah tidak adakan kebaikan tadi, apakah berarti Allah memberikan kejelekan? Tidak. Allah tidak memberi kebaikan. Walaupun yang terjadi nantinya di sana kejelekan, karena Allah tidak memberikannya kebaikan kepadanya. Taib, kebaikan yang sudah diadakan, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penjagaannya. Apa yang terjadi? Kehancuran. Apakah kemudian dinisbatkan kepada Allah kehancurannya? Tidak. Tetapi kita katakan karena Allah tidak memberikan pada mereka penjagaan, dan itu Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah, maka terjadilah kejelekan. Fa in lam yuhdis fihi i'dad wala imdad, kalau Allah tidak mengadakannya, tidak menjaganya, tidak mendukungnya, hasala fihi syarr, akan terjadi kejelekan. Bisabab hadzal adam, karena ketidakadaan dari Allah pemberian kebaikan. Ketidakadaan dukungan kebaikan. Allah tidak memberikan dukungan kebaikan. Alladzi laisa ilal fa'il, dan itu bukan kepada fa'il, tidak disebabkan kepada pelakunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada orang yang dikehendaki, dan Allah enggak ngasih kepada sebagian yang lain. Apakah disalahkan? Nah, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa begini dan kenapa begitu, tetapi mereka nanti yang akan ditanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilahnya liman yasha wa yumsiku amman yasha. Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah menahannya, tidak memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan itu terserah Allah. Allah pemiliknya. Allah pemiliknya. Ketika Allah tidak memberikan kebaikan, terjadi kejelekan-kejelekan. Tetapi bukan berarti Allah memberikan kejelekan, bukan. Allah tidak memberikan kebaikan. Wa syarru laisa ilaik ya Allah. Kejelekan bukan kepadamu. Kenapa Allah tidak memberikan kepada sebagiannya? Mungkin karena mereka begini, karena mereka begitu, karena memang layak dibalas oleh Allah untuk ditahan kebaikan dari mereka, maka terjadilah kehancuran pada mereka. Khamilina azakumullah, kembali kepada ucapan beliau. Fa in qila, kalau dikatakan, fahalla amaddal mawjudat kulliha, tidakkah semestinya Allah memberikan seluruh makhluk kebaikan? Kenapa kau diberikan pada sebagian, enggak diberikan pada yang lain? Fahalla amaddal mawjudat kulliha, tidakkah semestinya memberikan sebab-sebab kebaikan dan berbagai macam dukungan kebaikan pada seluruhnya, pada seluruh makhluk? Kalau ada yang bicara seperti itu, kita katakan, hadza su'alun fasid. Itu juga pertanyaan yang rusak, yang enggak benar. Kenapa? Yadhunnu mawriduhu anna taswiyah bainal mawjudati ablagh bil hikmah. Berarti orang tadi mengira bahwa menyamakan seluruh makhluk dalam pemberian adalah hikmah yang tertinggi. Itu keliru. Itu pemahaman batil. Kalau dikatakan bahwa seluruh makhluk harus diberi kebaikan yang sama, seluruh makhluk harus diberi berbagai macam fasilitas kebaikan yang sama, ini adalah suatu pemahaman yang fasid. Apalagi menganggap bahwa dengan menyamakan mereka semua dengan segala macam fasilitas kebaikan, maka itu adalah a'lal hikmah, setinggi-tinggi hikmah. Ini pemahaman yang batil dan ini adalah pengertian yang salah. Wa hadza ainul jahli, kata Syekh bin Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, ini bahkan inti kebodohan. Balil hikmah fi hadza at-tafawut al-'azim alladhi bainal asya', bahkan hikmah yang sangat tinggi adalah menjadikan perbedaan-perbedaan di antara semua makhluk-makhluk yang ada ini. At-tafawut. Kenapa? Bahwa tafawut dikatakan hikmah karena memang usaha mereka pun berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Apa maknanya? Inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian berbeda-beda. Syattan baina hadza wa hadza. Sangat jauh antara si fulan dengan si fulan. Ini usahanya ke sana, ini usahanya ke sini. Kemudian Allah kasih sama. Itu hikmah. Kemudian Allah berikan kebaikan dengan sama. Apa itu hikmah? Wallah, yang menyatakan itu hikmah adalah al-jahil. Bahkan ain al-jahl, inti kebodohan. Khana bin A'azakumad, lanjutkan oleh beliau. Walaysa fi khalqi kulli naw'in minha tafawut. Fakullu naw'in minha laysa fi khalqihi tafawut. Watafawut innama waqa'a li umurin adamiyah lam yata'allak biha al-khalq. Sesungguhnya pada penciptaan mereka, Allah tidak ciptakan berbeda-beda. Allah ciptakan sama pada intinya. Kalaupun ada yang berbeda, Allah akan nilai berbeda. Maknanya, manusia saja. Allah ciptakan sama. Semuanya punya mata, semuanya punya hidung, semuanya punya telinga. Maka Allah katakan, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tapi tidak mau berpikir. Mereka punya mata tapi mereka tidak mau melihat. Mereka punya telinga tapi mereka tidak mau mendengar. Baik. Berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Adil memberikan pada mereka fasilitas yang sama ketika awal penciptaan. Matanya, telinganya, semuanya, usaha-usahanya. Kalaupun saya katakan tadi, ada yang Allah takdirkan cacat, Allah nilai dengan kekurangannya. Dimaklumi ketika dia tidak paham, dimaklumi ketika dia begini. Karena dia cacat. Tetapi secara umum Allah berikan sama. Qul inna a'udzu billahi qala laisa fi khalqi kulli naw'in minha tafawut. Pada dasarnya, setiap makhluk yang jenis yang sama, Allah berikan sama semuanya. Fa kullu naw'in minha laysa fi khalqihi tafawut, maka setiap makhluk-makhluk pada jenisnya mereka tidak ada tafawut, enggak ada perbedaan-perbedaan, diberikan sama oleh Allah. Fi khalqihi, pada penciptaannya, pada badannya, tubuhnya. Wa tafawut innama waqa'a li umurin adamiyah, adapun perbedaan-perbedaan yang berikutnya terjadi adalah pada umur adamiyah, pada perkara-perkara yang sifatnya ketidakadaan sesuatu. Yang ini Allah kasih ini kebaikan, yang ini tidak Allah kasih kebaikan. Akan berbeda hasil. Lam yata'allaq bihal khalq, dan itu tidak berkait dengan makhluk tersebut. Wa illa falaysa fil khalqi min tafawut. Karena kalau tidak, sudah kita katakan tadi bahwa semua makhluk tadi, semua manusia sama wujudnya, semua bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir. Fa in yatasa 'alaika hadza wa lam tafhamhu haqqul fahmi faraji' qaul al qa'il. Kalau engkau masih bingung dan enggak bisa memahami dengan sebenar-benarnya, maka lihatlah, dengarkan ucapan seorang penyair. Idza lam tastati' syai'an fad'hu wajawizhu ila ma tastati'u. Lihat kata penyair ini. Ini seorang yang berakal akan berkata seperti ini. Kalau engkau tidak mampu sesuatu, maka tinggalkanlah. Lewatilah. Kerjakan apa yang kau mampu. Apa maknanya? Maknanya Allah ciptakan semuanya dalam keadaan sama. Kalaupun kemudian Allah takdirkan dia memiliki kekurangan pandangannya atau kekurangan yang ini dan yang itu, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata mereka orang-orang yang berakal, kalau enggak mampu yang ini, ya ini. Enggak mampu melihat, ya dengar. Apa yang kamu bisa? Ya ini upaya yang kalian bisa. Enggak bisa sholat berdiri, ya sholat duduk. Kenapa? Ini adalah suatu yang lumrah dipahami oleh seorang yang berakal. Dan Allah SWT akan memaklumi kalau dia tidak mampunya khalqan. Kalau tidak mampunya khalqan. Khalqan itu artinya Allah ciptakan dia tidak mampu. Allah ciptakan dia cacat. Allah ciptakan dia sakit. Allah ciptakan dia begini. Maka ketika dia tidak mampu salat berdiri, salat duduk, enggak apa-apa. Dimaafkan oleh Allah SWT. Fa'in lam tastati syai'an fada'hu. Wajawizhu ila ma tastati'u. Kalau engkau tidak mampu yang ini, tinggalkan. Kerjakan apa yang mampu. Kerjakan apa yang mampu. Yang jadi masalah, yang kalau kesalahannya bukan dari khalqan, tetapi dari masalah usaha dia, Allah SWT berikan fasilitas, dia tidak gunakan. Mereka punya hati tidak mau berpikir, mereka tuh punya mata tidak mau melihat, mereka punya telinga tidak mau mendengar, akhirnya mereka tidak dikasih rahmat oleh Allah. Tidak dikasih hidayah. Apakah Allah salah? La wallahi, asyarru laisa ilaihi, kejelekan tidak dikembalikan pada Allah SWT. Penyebab Allah enggak ngasih hidayah sama dia apa? Mereka dikasih sebab-sebab untuk mencari hidayah, mereka enggak pakai. Karena fi na'azakumullah, lihat. Adapun fasilitas sama. Fasilitas sama, semua dikasih mata, semua dikasih pendengaran. Kalau dia tidak mampu karena kekurangan pendengarannya atau kekurangan matanya, maka silakan kerjakan apa yang mampu. Allah maklumi. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika mereka tidak mau menggunakannya untuk mencari jalan yang lurus, untuk mempelajari agama ini, maka merekalah yang dikatakan tidak diberi oleh Allah fadilah, tidak diberi hidayah. Ini takdir dari Allah SWT. Dan itu adalah hikmah. Allah SWT memberikan hidayah pada yang ini dan tidak memberikan hidayah pada yang itu. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian berbeda-beda, kata Allah. Wa in qila, kalau ada yang berkata lagi, kaifa yarda li 'abdihi syai'an wa la yu'inuhu 'alayhi, bagaimana Allah menghendaki atau ridha pada hamba ini sesuatu tapi enggak mau mendukungnya. Ini syubhat lagi. Kalau Allah berkehendak hambanya beriman, harusnya dikasih berbagai macam dukungan supaya beriman. Qil, maka dijawab, karena i'anatuhu 'alaihi qad tastalzim fawata mahbubin lahu a'dham min husuli tilka tha'ah allati radiyaha. Baik, contohnya ketaatan sekarang. Ketaatan itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan mereka untuk bisa taat atau untuk terdukung dalam taat? Dijawab, karena i'anatuhu 'alaihi qad tastalzim fawata mahbubin lahu a'dham. Karena kalau dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditakdirkan dia untuk taat semuanya, akan hilang apa-apa yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada husul ta'ah, daripada ketaatannya itu. Allati radiyallahu, yang dia ridha padanya. Wa qad yakunu wuqu'atil kata'a minhu yatadamman mafsadah hiya akrah ilaihi subhanahu wa ta'ala min mahabbatihi li tilka ta'ah. Waqad asyara ta'ala ila dhalika fi qawlihi. Dan Allah sudah mengisyaratkan dalam ayatnya, law aradul khuruja la'addu lahu 'uddah. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbathahum. Qul inna a'udzubikumullah. Perhatikan ucapan beliau baik-baik. Ucapan penulis baik-baik. Kemudian lihat ayatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kenapa kalau Allah ridho mereka taat, kenapa enggak ditakdirkan taat saja? Kan gampang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharap atau mengridhoi mereka supaya taat? Allah ridho dengan ketaatan. Kenapa tidak menakdirkan? Karena ada sesuatu yang lebih Allah cintai. Kalau saja mereka dalam keadaan semuanya taat, ditakdirkan taat, maka apa yang Allah ridhoi tadi yang lebih besar dari ketaatan itu hilang. Apa itu? Usaha dan perjuangan kalian para hamba. Berjuang, berupaya untuk taat, itu sudah Allah ridhoi. Lebih daripada ketaatan itu sendiri. Lebih daripada ketaatan itu sendiri. Makanya Allah katakan dalam ayatnya, walau aradul khuruj la'addu lahu 'iddah. Kalau mereka memang ingin berangkat jihad fi sabilillah, kalau benar-benar mereka ingin mentaati perintah Allah dalam jihad, la'addu lahu 'iddah, niscaya mereka akan persiapkan persiapan-persiapannya. Iya kan? Ini usaha, ya. Upaya untuk bisa berangkat. Ya. Tetapi memang karihallahun bi'athahum, Allah memang tidak suka mereka berangkat. Fasabbathahum, akhirnya Allah jadikan mereka berat untuk berangkat. Al-ayat ini. Dua ayat ini menyebutkan akhbar subhanahu wa ta'ala annahu karihan bi'athahum ilal ghazwi. Allah tidak suka beberapa orang dari munafikin untuk berangkat perang bersama Rasulullah SAW. Wahuwa ta'ah. Dan itu ketaatan. Falama kariha minhum tabbathahum anhu. Ketika Allah tidak suka mereka berangkat, Allah jadikan mereka berat untuk berangkat. Allah jadikan mereka berat untuk berangkat. Tsumma dzakara subhanahu wa ta'ala ba'dhal mafasid. Kemudian Allah mengucapkan, menyampaikan beberapa kerusakan-kerusakan yang akan terjadi kalau mereka berangkat. Tatarattab 'ala khurujihim ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kalau mereka berangkat, kalau munafikin tadi berangkat? Lau kharaju fikum ma zadakum illa khabala. Kalau mereka berangkat bersama kalian, mereka tidak menambah kalian kecuali kejelekan-kejelekan. Khabala. Qul inna a'udzubikum lihat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa katanya disuruh jihad? Ditakdirkan untuk berangkat. Kok yang ini dihalangi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Yang ini berangkat, yang ini tabbathahum, Allah jadikan mereka berat berangkat. Kenapa? Karena na'azakumullah, ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Mereka ini para munafikin yang memang mereka tidak mempersiapkan untuk berangkat. Ogah-ogahan untuk berangkat. Kata Allah, "Lau aradul khuruja," kalau mereka ingin berangkat, "la'addu lahu 'iddah," bisa mereka akan persiapkan persiapan-persiapan untuk berangkat, tapi memang mereka enggan untuk berangkat. Maka Allah jadikan mereka tidak berangkat. Allah jadikan mereka berat berangkat. Allah takdirkan mereka tidak berangkat. Kenapa? Ada hikmah yang lebih besar daripada kalau mereka berangkat. Kalau mereka berangkat kan merekanya taat. Iya kan? Taat berangkat. Tapi kalau mereka berangkat dalam keadaan mereka memiliki sifat-sifat yang seperti itu, apa jadinya? Jadinya akan merusak di tengah jalan, akan mengganggu, akan membuat kisruh, membuat kacau di tengah jalan. Kata Allah, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau mereka ikut bersama kalian, maka mereka akan menambah kalian kacau, menambah kalian jelek nantinya. Bisik sana, bisik sini, ucapan-ucapan yang membuat lemah semangat. Pembisikan kepada para tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Rasulullah SAW, kamu gak dengar tadi? Kalau kau mati, berarti si fulan. Kalau si kau mati, ganti si fulan. Maknanya kamu akan mati. Jangan berangkat. Ini munafik. Membuat gelisah. Maka hikmah Allah, Allah takdirkan munafikin tidak ikut berangkat. Demikian dalam perang Badar. Dan Allah buktikan pada kasus lain, munafikin berangkat. Allah buktikan. Apa jadinya? Ternyata di tengah jalan mereka pulang membawa orang-orang yang terfitnah bersamanya. Yang sama'una lahum, sama'una lil kadhibi, yaitu orang-orang yang mendengar ucahan-ucahan munafikin atau yang ikut terbawa dengan mereka. Qul inna a'udzubikumullah yang senang dengan ucapan-ucapan kadzib. Terbawa. Kau muslimin yang saya hormati. Berarti Allah menakdirkan sesuatu. Tetapi apa yang Allah takdirkan mesti penuh dengan hikmah. Sehingga ini bantahan bagi mereka tadi. Katanya Allah menghendaki ketaatan. Tapi kok ada yang ditakdirkan gak berangkat, gak taat? Berarti munafikin ditakdirkan gak taat kan? Dalam ayat ini, sabbatuhum, Allah jadikan mereka berat berangkat. Karena Allah tahu kalau mereka berangkat jadi apa. Ikhwanuddin a'azakumullah, kembali kepada ucapan penulis. Asy-Syarih rahimahullah. Lau kharaju fikum, ma zadukum illa khabalan, ay fasadan wa syarran. Kalau mereka berangkat, niscaya yang terjadi adalah fasadan, kerusakan-kerusakan. Wa syarran, kejelekan-kejelekan. Wala awdaw khilalakum, ay sa'aw bainakum bil fasadi wa syar. Wala awdaw khilalakum, niscaya mereka akan membuat onar di tengah-tengah kalian. Khilalakum, apa itu awdaw? Sa'aw bainakum bil fasad. Akan berupaya di tengah-tengah kalian dengan kerusakan-kerusakan. Wa syar, kejelekan-kejelekan. Yabghunakumul fitnah. Yaitu mereka berharap untuk membuat fitnah kalian. Yabghunakumul fitnah. Wa fikum sama'una lahum. Dan di antara kalian, ada yang mendengar mereka. Maka lebih baik mereka tidak berangkat. Allah SWT dengan hikmahnya menakdirkan mereka tidak berangkat. Tetapi kalau kita lihat asbab, kalau lihat takdir, Allah yang menakdirkan. Tapi kalau lihat asbab, apa sebabnya? Mereka enggan untuk berangkat, mereka enggak persiapan, mereka enggak membikin itu, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Enggak sama sekali, enggak ada usaha apapun. Enggak ada usahanya. Qala, qabiluna minhum mustajibuna lahum. Ada di antara kalian sama'un, tukang-tukang dengar. Apa maknanya? Yani ada yang qabiluna minhum, ada masyarakat muslimin yang mungkin du'afa'ul iman, akan terbawa oleh mereka munafikin. Mustajibuna lahum, akan menyambut ajakan para munafikin. Fayatawallad min sa'iha ula'i, wa qabuliha ula'i minasyar. Maka akan terjadi, dengan usaha para munafikin tadi, dengan adanya orang-orang yang terbawa, akhirnya terjadilah syarran, kejelekan. Mahuwa a'zam, kejelekan yang lebih besar daripada tidak berangkatnya mereka. Tidak berangkatnya mereka itu kejelekan. Mereka tidak taat. Tetapi kalau mereka berangkat, yang terjadi lebih jelek lagi. Maka Allah SWT menakdirkan yang paling ringannya. Allah menakdirkan yang paling baiknya, yang paling bagusnya. Faqtadatul hikmah, maka hikmah Allah dan rahmat Allah. An aq'adahum anhu. Maka hikmah Allah, rahmat Allah menakdirkan mereka duduk tidak berangkat. Aq'adahum menjadikan mereka duduk tidak berangkat. Faj'al hadzal mithal aslan wa qis 'alaih. Kata syarih, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, ini contohnya. Dan silakan kiaskan dengan ini semua permasalahan-permasalahan lain. Kenapa kalau Allah takdirkan dia tidak taat? Coba lihat. Kalau dia kemudian taat, apa yang terjadi? Mesti ada kejelekan-kejelekan yang lebih besar. Maka Allah SWT menakdirkan mereka tidak taat, menakdirkan mereka begini, menakdirkan mereka begitu. Masalahnya, kadang diketahui seperti ini, karena Allah kabarkan kalau mereka berangkat jadinya begini. Kadang tidak kita ketahui kenapa kok gagal kita berangkat. Kenapa kok ditakdirkan seperti ini. Belum tahu. Kalau kita berangkat apa yang terjadi. Wallahualam. Tapi kita yakin. Pasti ini yang ditakdirkan adalah yang paling hikmah. Yang paling hikmah. Yang paling adil. Yang paling baiknya. Dan syar laisa ilallah. Kejelekan tidak dinisbatkan pada Allah SWT. Allah menakdirkan mesti yang baik-baik. Wa ammal wajhu tsani, adapun sisi kedua. Wa huwa alladhi min jihatil 'abdi, adapun sisi kedua adalah kalau dilihat dari sisi hamba. Kemarin sisi pertama dari sisi Allah SWT, maka semua baik. apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tentukan, apa yang Allah putuskan, semua baik. Baik sekarang dari sisi para hamba. Bahwa aidan mungkin bal waqi', bahkan ini juga mungkin, bahkan terjadi. Fa innal 'abda yaskhatul fusuq wal ma'asi wa yakrahuha min haitsu hiya fi'lul 'abdi waqi'ah bikasbihi wa iradatihi wa ikhtiyarihi wa yarda bi'ilmillahi wa kitabihi wa masyiatihi wa iradatihi wa amrihil kauni. Dari sisi hamba juga sama. Ada sesuatu yang mereka marah, mereka tidak suka, seperti kefasikan, kemaksiatan, mereka benci. Dan itu fi'il 'abd, itu perbuatan hamba. Waqi'un bikasbihi, terjadi dengan usahanya. Wa iradatihi wa ikhtiyari, bahkan dengan kemauannya, dengan pilihannya. Wa yarda bi'ilmillahi wa kitabihi wa masyiatihi wa iradatihi wa amrihil kauni, dan dia ridha dengan ilmu Allah dan kitabnya, takdirnya, catatannya, catatan takdirnya. Wa masyiatihi wa iradatihi, dan kehendaknya, kemauannya. Dan amrul kauni, dan urusan Allah secara kauni, secara alam ini. Fayardha bima minallahi wa yaskhat ma huwa minhu. Maka dia ridha dari satu sisi, dan dia tidak ridha, marah dari sisi lain. Mungkin apa enggak mungkin? Kata Syekh, mungkinun waqi'. Mungkin dan terjadi. Kamu berbuat sendiri, maksiat sendiri, berbuat dosa sendiri, dan kamu kemudian setelah itu benci. Jengkel. Kenapa kok saya berbuat lagi? Terjadi apa enggak terjadi? Terjadi. Qadarallahu ma syaa fa'al, terjadi. Maka orang itu kemudian menyesali, menangisi, kenapa kok saya berbuat begini, kenapa? Benci dia. Padahal dia yang berbuat, dia yang melakukannya. Kenapa? Karena itu adalah pertentangan dengan apa yang dia sudah yakini bahwa itu salah. Kemudian, dari sisi takdir. Justru dia ridho. Qadarullah masya fa'al. Mungkin ada hikmahnya. Mungkin dengan ini saya menjadi banyak ibadah, menjadi banyak taubat, menjadi banyak begini, banyak. Kemudian dia ridho dengan takdir dari Allah SWT. Sehingga ikhwan ibn na'azakumullah, melihat segala sesuatu binadharaini, dengan dua pandangan. Sebagaimana Syekh Ibn Utsaimin ketika berbicara tentang ahlul bid'ah, kata beliau, idza nadharna bi'aini syara', kalau kita memandang mereka dengan mata syariat, maka kita benci mereka. Dan benci kepada ahlul bid'ah itu adalah ijma' seluruh para ulama ahlus sunnah. Membenci mereka, menjauhi mereka, tidak bergaul dengan mereka, tidak duduk bersama mereka. Tetapi idza nadharna bi'ainil qadar, tetapi kalau kita memandang mereka dengan kacamata takdir, kita mendoakan mereka. Kita mendoakan mereka, semoga Allah berikan hidayah pada mereka. Kasihan mereka. Sedih kita melihat orang-orang yang sesat kayak gitu. Iya kan? Hatta Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabiyun syahir, seorang sahabat yang mulia, ketika melihat kepala-kepala khawarij sudah dipenggal, sudah dijajarkan di tangga masuk pintu Masjid Damaskus, dia melihat, menangis. Berarti apa itu? Sisi mana itu? Ain al-qadari, sisi takdirnya dia sedih. Orang muslim sampai bisa sekafir ini, sampai sesat ini. Ketika dia menangis, yang mengiringinya yaitu Abu Ghalib, seorang tabi'i, terheran-heran, kenapa menangis? Tanya, kenapa engkau menangis? Kata beliau, apakah engkau tidak lihat? Kepala-kepala ini. Syarrul qatla tahta adimis sama. Sungguh inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dia mencerca. Mencerca, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Berarti dia benci dan mencerca khawarij. Maka Abu Ghalib heran, kenapa dia nangis? Tetapi kenapa dia mencerca? Sepertinya ada kontradiksi. Ditanya, tapi kenapa engkau menangis? Aku menangis. Karena mereka tadinya bersama kaum muslimin, tetapi syaitan sampai membawa mereka jadi seperti ini, hinanya, rendahnya, menjadi syarul qatla tahta adimis sama. Aku sedih. Adanya kaum muslimin yang sampai sesesat ini. Lihat. Ada pandangan dari sisi qadar, ada pandangan dari sisi syara'. Kalau dari sisi syara', kita harus benci pada mereka. Tapi dari sisi qada wal qadar, kita tahu bahwa itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kasihan mereka. Kita doakan mereka yang belum terjadi, pada mereka mudah-mudahan mendapatkan istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Dan siapa-siapa yang masih di jalan-jalan sesat, semoga Allah kembalikan mereka ke jalan yang lurus. Ikhwanuddin a'azakumullah, demikianlah gambarannya. Bisa saja terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu adalah jelek. Kekufuran itu kata Allah aku benci. Dan ini namanya al-aulawi, bukan menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi qiyas aulawi maknanya kalau pada manusia aja begitu ada dianggap wajar, biasa terjadi, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada aturan siapapun yang harus mengatur Allah, enggak ada. Allah akan melakukan apapun yang dikehendakinya. Fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang dikehendaki. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Maka Allah SWT tidak ditanya kenapa berbuat ini, kenapa berbuat itu. Allah tidak ditanya kenapa menakdirkan ini, kenapa menakdirkan itu. Tetapi kalian yang akan ditanya, kata Allah. Ini lebih-lebih lagi. Allah SWT tidak perlu dipermasalahkan. Apapun yang ditakdirkannya. Maka bagi Allah, bisa saja menyatakan tentang kekafiran dalam Al-Quran, tentang jeleknya kekafiran. Wala yardha li'ibadihi al-kufur. Dan Allah tidak ridha dengan kekafiran. Tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kekafiran. Kenapa? Mau bilang apa kalian? Khana bin na'azakumullah, Allah bebas berbuat apapun. Tetapi alhamdulillah Allah menerangkan bahwa Allah menakdirkan itu karena hikmah. Allah menciptakan makhluk yang bernama iblis karena hikmah. Allah menakdirkan orang-orang yang kafir pengikut iblis juga karena hikmah, karena keadilan, karena mereka-mereka kalau ada yang kafir, ada yang mukmin, maka akan ada jihad. Dan ini lebih Allah cintai. Kalau enggak ada jihad, maka kejelekan yang terjadi. Allah tidak sukai. Maka keberadaan kufur tadi, kalau dari sisi zatnya iya, itu adalah kejelekan. Tetapi dari sisi Allah takdirkan, Allah menakdirkan bukan menakdirkan kejelekan. Allah menakdirkan satu hikmah yang kalian kadang tidak tahu, bahkan seringnya tidak tahu. Dan Allah yang maha mengetahui hikmah yang akan terjadi. Kalau ada ini, akan ada ini. Kalau ada itu, akan ada ini. Dan semuanya sudah rinci Allah takdirkan. Maka harus kita imani dengan yakin, apakah sudah tahu hikmahnya atau belum, pasti apa yang Allah takdirkan penuh hikmah. Pasti apa yang Allah takdirkan menurut sifat keadilannya, menurut sifat hikmahnya, dan gak akan keluar dari sifat tersebut. Kemudian dikatakan di sini, kalian manusia saja kadang-kadang begitu, padahal kalian diatur dengan berbagai macam aturan syariat. Benci, tapi mengerjakan. Gak suka, tapi mau. Kamu dipotong tangannya, sakitnya, ya sakit. Kamu suka? Ya enggak suka. Lah kenapa kamu mau? Lah kalau enggak dipotong tangan saya, akan terus merambat ke badan saya mati. Lihat, terjadi apa enggak terjadi? Waka, terjadi. Dia enggak suka, tapi dia kerjakan. Maka jangan sok tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Diri kamu sendiri kamu dalam keadaan berbuat seperti itu, kamu tidak ribut. Kenapa kok mau dipotong tangannya? Ya karena bicara tentang hikmahnya. Kalau enggak dipotong tangan ini, niscaya akan penyakitnya akan merambat ke dalam dan akan sampai ke dada saya dan kemudian saya akan mati. Dan Allah lebih tahu, lebih alim daripada kamu. Kalau Allah takdirkan kejelekan yang satu, karena ada kebaikan yang lebih besar yang Allah kehendaki. Kalau Allah takdirkan sesuatu kekufuran, Allah takdirkan di balik itu ada sesuatu hikmah-hikmah yang Allah kehendaki yang a'zam wa a'zam wa a'zam. Wa kalian dan kita semua enggak tahu. Kita juhala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu apa-apa. Kita sangat terbatas ilmunya, terbatas pengetahuannya, maka kita jangan sok tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah-hikmahnya. Percaya, imani bahwa Allah Subhanahu wa taala Hakimun Alim. Percayalah, berimanlah bahwa Allah Maha mengetahui dan Allah Maha hikmah, Maha adil. Selesai. Qanibina a'azakum masyaallah. Ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Qala wa ta'ifatul ukhra. Ada kelompok lain karihatha mutlaqan. Wa qawluhum yarji' ila hadzal qawl li'anna itlaqaha lil karahah la yuriduna bihi. Qul inna a'azakum Allah. Ada kelompok lain yang tidak suka segala sesuatu secara mutlak Wa qauluhum yarji' ila al-qaul li'anna itlaqahum lil-karaha la yuriduna bihi syumulahu li'ilmi ar-rabbi wa kitabatihi wa masyiatihi wa sirul mas'alah anna alladhi ila ar-rabbi minha ghairu makruhun walladhi ila al-'abdi makruh. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ada kelompok lain yang justru dia tidak suka semuanya, semua yang jelek pokoknya tidak dianggap sama dia. Wa qauluhum yarji ila hadzal qaul, dan pendapat mereka kembalinya kepada pendapat ini. Li'anna itlaqahum lil karaha la yuriduna bihi syumulahu. Ketika dia mengatakan bahwa ini kariha, tidak suka. Mana tidak suka sama sekali. Mereka berangkat. Tetapi dikatakan mereka yang berkata seperti itu tentang Allah dalam Al-Qur'an tadi, dalam ayat tadi masih. Karihallahum bi'atsahum. Allah tidak suka mereka berangkat. Disebutkan secara mutlak. Tidak menyatakan tidak sukanya karena ini, karena mereka akan merusak di jalan dan sebagainya. Tidak. Itu pun karena mereka menganggap kalimat la yuridu nabihi syumulahu, bahwa ketidaksukaan mereka berangkat tidak mencakup segala sisinya. Kenapa? Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Wa kitabatihi wa syi'atihi, dan penulisan takdirnya dan kehendaknya semuanya juga adalah Allah yang Maha tahu, kita tidak tahu. Maka kalau Allah katakan Allah tidak suka, ya tidak suka. Selesai. Ini pendapat lain. Adapun pendapat ahlu sunnah, ahlu irfan, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki mereka berangkat, padahal mereka disuruh berangkat. Adalah disuruh berangkat syar'an, tapi tidak suka mereka berangkat qadran. Bedakan antara keduanya. Farriq bainahuma. Diperintah mereka berangkat, berjihadlah, berjihadlah, berjihadlah. Antara mukminin dengan munafikin. Berangkatlah berjihad fisabilillah, jahidu fisabilillah. Berjihadlah kalian fisabilillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan karihallahum bi'atsahum. Allah enggak suka mereka berangkat. Mereka ingin ini yang munafikin. Ini qadran secara takdir. Allah takdirkan mereka tidak berangkat. Kenapa? Allah enggak suka memang dia berangkat. Kenapa? Kalau berangkat mereka akan begini, akan begitu, akan merusak ini, merusak itu. Dirincikan. Ada yang merincikan, ada yang tidak merincikan. Itu saja yang jadi masalah. Di sini ada dua pendapat tadi. Wasirul masalah. Masalahnya adalah annalladhi ila rabbi minha, bahwa yang kepada Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Alhamdulillah. Ghairu makruh. Tidak tercela. Semua yang kepada Allah tidak tercela. Waladhi ilal abdi, adapun kepada hamba, makruh. Tidak berangkat ini. Kalau sisi Allahnya Allah tidak memberangkatkan mereka, maka itu tidak tercela. Terserah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki hikmah. Tapi munafikinnya enggak berangkat, tercela. Dan disebutkan tentang kejelekan-kejelekan munafikin. Apa di antaranya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dicerca, jelek mereka. Takut mati enggak berani berangkat. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang hormati. Sedikit tambahan dari apa yang dibahas kemarin, dan nanti pembahasan berikutnya insyaallah tentang kenapa laisa ilal abdi syai'un minha. Kalau ada yang menentang lagi, tapi kan semuanya enggak ada yang pada hamba. Tadi kan dibahas kalau pada Allah, kalau pada hamba. Bantah lagi ini mereka ini, ahlul bid'ah ini. Kalau mereka berkata, bukankah kepada Allah semua, enggak ada yang pada hamba? Bukankah semua kejadian kepada Allah semua, enggak ada yang pada hamba? Kok kalau kamu rincikan, kalau kepada Allah semuanya baik, kalau pada hamba ini ada yang jelek, ada yang baik? Bagaimana kita katakan? Kalau mereka berkata, tapi kan semuanya yang baik dan yang buruk, semuanya kepada Allah. Enggak ada yang kepada hamba sedikit pun. Hadza huwal jabrul batil. Itulah aliran jabriyah. Kalau kalian menganggap semua kepada Allah, maka hamba enggak punya usaha apapun, maka itulah jabriyah. Kita akan bahas kajian akan datang insyaallah masalah aliran jabriyah. Kata beliau, hadza ainul jabr. Ini adalah inti aliran jabriyah. Bahwa semuanya kepada Allah, maka apa yang kamu kerjakan semuanya baik. Karena semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala katanya. Kita akan bantah insyaallah, kita akan bahas billahi taala wa quwwatihi wa inayatihi. Wassalatu tawfiq wal afiyah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.